Voilà, voilà. وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وعن فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita masuk bab baru, bab ke-40, Birrul Walidain wa Silatul Arham. Bab tentang Birrul Walidain, berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung arham, menyambung rahim, hubungan kekerabatan. Jadi khusus keluarga. Silaturahim adalah khusus keluarga. Orang tua, kakak, adik, paman, ponakan dan sepupu. Bukan teman, bukan sahabat. Ya. Beliau membawakan ayat ke-36 dari surat An-Nisa yang sebelumnya sudah beliau bahas. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Sembahlah Allah dan janganlah engkau menyekutukan Allah dengan satu apapun. Ini perintah terbesar dalam Al-Quran sekaligus larangan terbesar dalam Al-Quran. Ketaatan terbesar sekaligus kemaksiatan terbesar dikumpulkan dalam ayat ini. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Menyembah Allah yang dimaksud mentauhidkan Allah akidah, ini adalah ketaatan terbesar. Maka salat, puasa, zakat, haji, berbuat baik, nolong orang percuma kalau ini tidak ditaat. Kalau dia tidak mentauhidkan Allah. Syirik. Begitu juga wala tusyriku bihi syai'an, ini larangan terbesar. Larangan terbesar. Ketika seseorang taat kepada Allah dalam hal salat, zakat, puasa, haji, tetapi dalam hal ini dia tidak taat, dia melanggar larangan ini, maka percuma salatnya, puasanya, zakatnya dan seterusnya. Nah, setelah perintah terbesar, berikut larangan terbesar, Allah atufkan dengan berbuat baik kepada orang tua. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah terhadap kedua orang tua. Ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua, sesuatu hal yang sangat-sangat besar. Allah letakkan setelah tauhid. Maka orang yang bertauhid, dia adalah orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Orang yang bertauhid, dia orang yang taat kepada orang tuanya. Bukan sebaliknya, seperti kita lihat beberapa firqah dolal mengajarkan cacian, makian, hinaan kepada orang tua. Yang ngaji, pulang ngaji, orang tuanya dikafir-kafirkan, orang tuanya disesat-sesatkan, yang seperti ini keluar dari manhaj salaf. Lihat Nabi Ibrahim, lihat Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, tidak mencaci maki orang tuanya, tidak berbuat kasar kepada orang tuanya, padahal kedua orang tuanya jelas-jelas kafir. Ya. Manhaj salaf mengajarkan rahim, lemah lembut kepada kedua orang tua, meskipun kedua orang tua kafir. Ya. maka lihat firqah dolal, Syiah Rafidah. Siapa yang mereka caci maki, yang mereka katakan pembohong? Abu Hurairah. Padahal satupun di antara orang Syiah tidak akan sanggup menyamai Abu Hurairah dalam hal berbakti kepada kedua orang tua. Abu Hurairah sangat berbakti kepada ibunya. Ya, pernah menggendong ibunya dalam jarak yang sangat jauh. Tidak ada satupun orang Syiah Rafidah yang mampu menandingi Abu Hurairah dalam baktinya kepada orang tua. Ya. Wa bidil qurba, begitu juga berbuat baik terhadap karib kerabat, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wal jari dil qurba, tetangga dekat, wal jari dil junub, tetangga samping, wa sahibi bil jambi, teman samping, yang dimaksud bagian riwayat, bagian tafsir, istri, wabnis sabil, musafir yang kehabisan bekal, wa ma malakat aimanukum, dan apa yang dikuasai oleh tanganmu, yang dimaksud budak. Ya. Kata beliau, madha tafsiruha fil bab tsani. Ayat ini telah ditafsirkan di bab sebelum ini. Maka langsung kita ke ayat berikutnya, yaitu awal dari surat An-Nisa. Qala ta'ala, wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kepada Allah di mana kalian saling meminta dengannya. Bukan meminta dia, bukan. Saling meminta, saling memohon dengannya. Dengan bihi, dengannya. Dia di sini siapa? Ma. Apa yang dimaksud? Kalian saling memohon, saling meminta dengannya, dengan Allah. Ini ucapan orang Arab, ucapan kaum muslimin. As'aluka billah. Demi Allah, aku mohon kepada Anda untuk datang malam ini. Hai. Dalam kehidupan sehari-hari, kaum muslimin, orang Arab sering memohon dengan mengucapkan seperti itu. Seperti Zainab ketika hampir mati anaknya, berarti cucunya Nabi. Kemudian Zainab ini, putri Nabi, mengirim utusan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, memohon kepada beliau untuk hadir. Nabi tidak hadir. Nabi tidak mau datang. Nabi hanya mengirimkan ucapan. Inna lillahi ma aqada wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Ini ucapan yang sunnah kita ucapkan terhadap orang yang terkena musibah kematian. Inna lillahi ma aqada, sesungguhnya yang diambil oleh Allah adalah milik Allah, yang diberikan oleh Allah juga milik Allah. Segala sesuatu di sisi Allah ada ajal masing-masing, maka bersabarlah dan mengharaplah pahala atas musibah ini. Ya, lalu utusan itu pulang lagi ke Zainab membawa pesan ini, innalillahi ma aqada wa lahu ma aqa, dan seterusnya. Ya, lagi ini ucapan sunnah kita ucapkan kepada keluarga yang kematian. Ya. Lalu Zainab mengutus lagi utusan itu. Dengan apa? Dengan mengatakan, as'aluka billah, demi Allah yang ya Rasul, aku mohon Anda datang. Demi Allah aku bersumpah, saya mohon Rasulullah ayah datang. Demi utusan ini mengucapkan kalimat demi Allah, meneruskan ucapan Zainab putri Nabi, maka Nabi berdiri bersama Mu'adz bin Jabal, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan beberapa sahabat datang ke rumah Zainab. Ini yang dimaksud. Jadi boleh kita, sunnah kita ketika memohon seseorang dan dia agak malas-malasan atau bahkan menolak, lalu kita mengucapkan billahi at'aluka, demi Allah saya mohon Anda hadir ya ke rumah saya, mungkin butuh pertolongan ya. Ini yang dimaksud dengan ibrarul muqsim, memenuhi sumpah. Jadi orang yang bersumpah dengan nama Allah untuk melakukan sesuatu atau mengharapkan sesuatu dan ternyata kita yang bisa menolong, tolong. Ya, kita yang bisa menolong, tolong. Ya. Ini hilang sunnah ini. Tidak kita dapati di negeri kita orang yang bersumpah seperti ini. Ya. Ini yang dimaksud tata'alu nabihi. Fattakumnoha tata'alu nabihi. Bertakwalah kepada Allah alladzi tata'alu nabihi. Di mana Allah itu kalian saling meminta dengan Allah bihi. Gitu ya. Maka jangan membawa nama lain. Orang musyrik membawa nama lain demi Rasulullah, demi Syahadul Qadir Jailani, demi sipulan, demi sipulan. Saya harap Anda datang. Ini syirik. Ya. Atau demi atasan kita, demi perusahaan kita, demi partai kita, demi yayasan kita. Jangan. Katakan demi Allah. Gitu ya. Ayat selanjutnya, surat Ar-Ra'd ayat 21. والذين يسرون ما أمر الله به أن يوصل. Orang-orang yang menyambung apa yang Allah suruh sambung. Apa yang dimaksud? Silaturahim. Menyambung rahim. Allah dalam beberapa ayat mewajibkan, menyuruh, memerintahkan untuk menyambung. Apa yang harus disambung? Apa? Silaturahim. Ini menunjukkan bahwa silaturahim menyambung kekerabatan sesuatu yang sangat besar. Wajib. Ya, maka memutuskannya dosa yang sangat besar. Maka ancamannya ada beberapa, di antaranya dipendekkan umurnya. Dipendekkan umurnya. Ada takdir yang bersyarat ketika manusia berumur 4 bulan di perut ibunya, Allah katakan kepada malaikat pencatat tulis umurnya 60 tahun, kalau dia memutuskan silaturahim kurangi jadi 55. Tulis umurnya sipulan 70 tahun, kalau dia menyambung silaturahim panjangkan menjadi 80 tahun dan seterusnya. Ya. Dan Allah bersumpah siapa yang menyambung rahim aku akan sambung dia. Siapa yang memutus rahim akan aku putus dia, karena rahim itu adalah namaku. Nah, rahim, rahim nama Allah kan? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Rahim itu Allah berikan nama dengan namaku. Maka barang siapa yang menyambung aku sambung, yang memutus aku putus. Ya. Maka hati-hati antum punya keluarga, orang tua, saudara, kerabat, paman dan seterusnya, jangan sampai putus. Jangan sampai putus, harus terus disambung. Apalagi orang itu dulu dekat dengan orang tua kita. Orang tua kita sudah meninggal, maka kita yang meneruskan. Dekat dengan saudara yang dulu dekat dengan orang tua kita. Ini termasuk bentuk birrul walidain ketika kedua orang tua kita telah meninggal. Ibnu Umar pernah bertemu dengan orang Badui. Pernah bertemu dengan orang yang kalau diberi sedikit dia mau, tapi diberikan banyak oleh Ibnu Umar. Ya. Nanti akan kita sampai hadisnya. Lalu orang heran. Dia ini orang Badui, kasih sedikit saja dia sudah girang. Kenapa banyak benar engkau kasih? Ibn Umar menjawab, dulu Umar ketika masih hidup, bapakku ketika masih hidup, dia dekat dengan orang ini, memberi kepada orang ini. Aku meneruskan. Ya, nanti kita akan baca hadis. Kemudian Al-Ankabut 8, wa wassayna al-insana biwalidayhi husna. kami wasiatkan kepada manusia untuk husna, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ada wasiat khusus. Ada wasiat khusus. Ucapan yang diucapkan oleh Allah, wasiat. Wasiat itu biasanya sesuatu yang diperhatikan oleh manusia. Ya. Ada orang dinasihati, ya. Ini enggak ada sunahnya. Enggak ada dalilnya. Enggak ada hadisnya. Dia ngotot, biarin. Ini sudah tradisi kami, ya. Begitu dikatakan, ini wasiat bapakmu. Wasiat bapakmu, dia berwasiat, jangan ditahlilkan dan sunah. Dia takut mendengar wasiat. Ya, karena memang secara fitrah manusia wasiat itu diperhatikan. Wasiat itu diperhatikan. Karena wasiat biasanya diucapkan menjelang mati dan ada sesuatu di dalam. Ya, maka di ayat ini Allah menyatakan kami wasiatkan kepada seorang manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Agar apa? Agar manusia memperhatikan perintah. Kemudian surat Al-Isra 23-24. وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ. Tuhanmu Allah telah menetapkan bahwa janganlah kalian menyembah kecuali dia. Ini nafi dan isbat. Jangan menyembah. Jangan menyembah siapapun. إِلَّا إِيَّهِ. Kecuali Allah. Ya, dan inilah rukun tauhid. Maka orang mengatakan sembahlah Allah, ini masih bermakna menyembah yang lain. Ya, jangan menyembah kecuali Allah. Ini tauhid. Semakna dengan ayat yang lalu, kemudian diteruskan oleh Allah dengan ucapan wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Disejajarkan. Sekali lagi, ini menunjukkan berbakti kepada orang tua adalah sesuatu yang sangat-sangat besar. Ya, dalam beberapa ayat Allah menyandingkan anishkurli waliwalidayka. Bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tua. Ya. Ini termasuk sembahlah Allah kemudian berbakti kepada kedua orang tua. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. Jika satu di antara kedua atau dua-duanya ada di dalam pemeliharaanmu dan mereka kibar, tua, biasanya begitu, orang tua ikut anak, sudah tua, sudah jumpo ikut anak, ya, ini sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Ya, jangan mengikuti kebiasaan orang-orang kafir, orang-orang Yahudi dan Nasrani, menempatkan orang-orang tua, orang-orang jumbo di panti jumbo. Ini kedurhakaan yang luar biasa. Ya, ini orang yang tidak mau surga, kata Nabi. Beliau mengatakan aneh, sangat aneh. Ada orang punya ayah ibu yang sudah tua renta, tapi orang ini, anak ini tidak masuk surga. Aneh kan? Sangat aneh. Kenapa? Karena ketika kita mempunyai bapak ibu yang tua renta, ada dalam pemeliharaan kita, ketemu dengan kita, maka kesempatan masuk surga besar sekali. Ya, menyiapkan makan, minum, menyuapi dan seterusnya, seperti dulu kita diperlakukan seperti itu oleh kedua orang tua kita. Ya, maka kedurhakaan yang luar biasa mengirimkan orang tua ke panti jumbo. Ya. Nah, apabila kedua orang tuamu ada dalam pemeliharaanmu dan mereka sudah tua, antum tahu sendiri, namanya orang tua terawet. Hal-hal yang kecil pilih diperbesar. Ya, sudah makan, minta makan lagi, ya, pikun, lupa. Tentu ini membutuhkan kesabaran kita. Ya, itu belum apa-apa. Dulu kita seperti itu waktu kecil. Ya, belum ada apa-apanya. Gitu. Lebih-lebih lagi. Ya, فَلَا تَكُنْ لَهُمَا أُفٍّ. Maka jangan sekali-kali mengucapkan uf, ah, hud, ya dalam bahasa kita, kepada mereka berdua. Ucapan buruk yang terendah, ucapan buruk yang terendah, ya, ini tidak membahas cacian, makian, ya, ucapan binatang, bukan, ucapan uf, ucapan buruk yang terendah. Ya, bukan cacian, makian, hinaan, oh, bernada keluhan saja. Ini jangan, ini haram. Tidak boleh kita ucapkan di hadapan kedua orang tua kita. Ya, walaupun kita kesusahan, kekurangan harta benda dan seterusnya, dengan adanya kedua orang tua kita di rumah kita, jangan kita tampakkan, kita sembunyikan. Ya, kita mohon pertolongan kepada Allah. Wala tanharhuma, dan jangan kalian membentak mereka. Ya, dengan ucapan yang tinggi, yang keras. Wa qul lahuma qawlan karima, katakan kepada mereka ucapan yang mulia. Santun, lembut, menyenangkan. Ya, walaupun kedua orang tua kita mencaci maki, namanya orang tua, ya, kita harus sabar. Waktu telahuma janahadzur, dan rendahkan sayapmu, yang dimaksud di hadapan orang tua kita tidak boleh meninggi, walaupun ratusan orang tunduk dengan perintah kita. Kita sebagai seorang atasan, bawahan kita ratusan orang, perusahaan besar misalnya, ucapan kita ditaati ratusan bahkan ribuan orang. Begitu bertemu orang tua, jangan posisikan kita seperti kita di perusahaan. Tetap merendah. Ya. Bikinkan makanan, minuman untuk kedua orang tua kita. Ya. Ain, anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Jangan ikuti al-Yahud, wan-Nasara, Rafidah, Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah dan seterusnya, di mana di antara sifat-sifat mereka adalah tidak berbuat bakti kepada kedua orang tua. Ya, bagaimana kepada kedua orang tua berbakti? Sesama muslim mereka kafir-kafirkan. Ya, sesama muslim mereka kafir-kafirkan. Ya. Nah, kedua orang tuanya yang tidak sefaham, sama, mereka kafir-kafir. Ya. Minar rahmah, karena kasih sayang. Jadi merendahnya kita kepada kedua orang tua kita karena kasih sayang. Ya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, berdoalah kepada Allah dengan kalimat rabbirhamhuma. Ya Allah, rahmatilah mereka berdua. Ya Allah, kasihanilah mereka berdua, sayangilah mereka berdua. Bagaimana mereka rabba, mentarbiyah, mendidik aku saghira, ketika aku masih kecil. Ini peringatan dari Allah agar kita terus ingat bagaimana ketika kita kecil dididik, dipelihara, dibiayai oleh kedua orang tua kita. Ya. Maka jika kita mempunyai harta seluruh bumi, kita serahkan kepada kedua orang tua kita, maka belum terbalas kebaikan kedua orang tua kita terhadap diri kita. Ya, belum terbalas. Kemudian surat Luqman 14. وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ, kami wasiatkan kepada manusia, yaitu tentang kedua orang tuanya. Makna dengan ar-ra'du tadi mengandung makna wasiat. Ini wasiat nih, titipan. Ini saya titipkan ini. Nah, orang yang membesarkan si fulan, ketika si fulan ini menitipkan sesuatu, dia akan besarkan titipannya itu. Ya. Kita hormat, ta'zim, memuliakan atasan kita si Fulan. Nah, si Fulan ngomong sama kita, ini saya titipkan nih. Dia takzim dengan titipan itu. Ya. Bagaimana seorang prajurit, ya, komandannya mengatakan, ini titipan saya nih. Oh, dijaga. Nah, ini yang menitipkan Allah. Allah titipkan, Allah wasiatkan. Siapa? Bapak ibu kita terhadap kita. Ya. Akhirnya. Maka jangan jadikan kedua orang tua kita nomor dua, nomor tiga, nomor empat. Ya, banyak di antara kita lebih memperhatikan istri, lebih memperhatikan anak daripada bapak ibu. Ya, anaknya dicukupi, gizinya, pakaiannya, sekolahnya, itu bagus. Sementara bapak ibunya kelaparan, kekurangan, tidak diperhatikan, ini sangat-sangat buruk. Ya, anak istri kita adalah setelah kedua orang tua. Ketika kita mempunyai harta, maka yang paling berhak terhadap harta kita adalah kedua orang tua kita. Maka ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Ya Rasul, bapakku sering mengambil uangku, hartaku tanpa pengetahuan aku." Apa jawab Nabi? "Anta wa maluka li abika." Engkau berikut hartamu itu milik kedua orang tua. Milik bapak, milik ibu. Ya. Ini pembenaran Nabi terhadap orang tua yang mengambil harta anaknya. Orang tua halal, orang tua boleh mengambil harta anaknya tanpa pengetahuan anak. Ya. Jangankan hartanya, anaknya itu milik orang tua. Maka orang tua yang membunuh anaknya tidak ada kisah. Syariat tidak mengkisah. Orang tua yang membunuh anaknya berdosa tentu. Namanya membunuh. Dosa besar membunuh. Tapi negara syariat tidak ikut campur. Artinya tidak ada kisah. Tidak ada kisah. Gitu. Ya, karena anak itu kepunyaan orang tua. Hartanya apalagi. Ya. Maka antum punya harta, punya uang, bapak datang, ya, ngambilin, ya, lebih aja kan? Ya, cari lagi. Insya Allah berkah, insya Allah lebih banyak. Ya, bapak datang, kutru-kutru, ya. Mana simpanan kamu? Ya, diambilin. Lebih aja, ikhlaskan. Ya, bapak kita, ibu kita, berhak. Ya, nah, ini sampaikan kepada kamu sendiri. Ya, sampaikan kepada istri kita. Maka wajib bagi istri kita untuk memberitahukan kepada bapak kita, ibu kita, kalau mereka bertanya, mana simpanan anakku? Ya, aku butuh. Ya, berhak. Ya, jangan katakan bapak perampok, ibu perampok, jangan. Ya, dia berhak. Dia berhak. Ya, gitu. Bagaimana terhadap anak perempuan sama? Kalau memang hartanya itu milik anak perempuannya. Gitu. Anak perempuan kan bukannya tidak punya harta. Dia bisa punya harta, mungkin tabungan, mungkin mas kawin dulu, mas yang 5 on misalnya. Nah, orang tua si wanita ini membutuhkan dan ingin mengambil, ikhlaskan. Ya, ikhlaskan. حملته أمه وهنا على وهن. Ibunya mengandungnya wahnan ala wahdin. Susah di atas kesusahan. Jadi betul-betul menderita. Hamil, mengandung seorang ibu dalam keadaan susah. Ya, makan tidak seperti biasanya, tidur dan seterusnya. Kelemahan di atas kelemahan, kesusahan di atas kesusahan. Ya. Dan ini macam-macam. Ada yang dahsyat sampai makan saja muntah misalnya. Ya, ada. Kita dapat, kita dengar di kiri kanan kita. Wanita hamil ada yang melihat matahari saja, oh rasanya tersiksa. Mengurung di dalam kamar. Ya. Ingin makan yang aneh-aneh. Ya. Ini tidak berbau korobat, ini makna dari firman Allah, wahnan ala wahni, kesusahan di atas kesusahan, menderita. Ya, banyak, macam ragamnya banyak. Ya, wafisaluhu fi amain, dan menyapihnya itu dalam 2 tahun. Maka sunnah mengikuti syariat menyusui bayi itu 2 tahun. Ya, 2 tahun. Anisturli waliwalidai, oleh karena itu bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Dijajarkan kepada Allah, kita wajib bersyukur, kepada orang tua juga wajib bersyukur. Dijajarkan anisturli waliwalidai, bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tua. Ya. Kemudian beliau membawakan istimbat dari Ibn Abbas. Ya. Ibn Abbas mengistimbatkan hukum dari ayat 14 dari surat Luqman ini dihubungkan dengan apa yang terdapat dalam surat Al-Ahqaf. Wa amluhu wa fisaluhu 30 syahra. Wanita hamil berikut menyusui itu selama 30 bulan. Jadi dari hamil sampai menyusui itu 30 bulan. 30 bulan. Sementara surat Luqman tadi mengatakan menyusui itu 2 tahun. 24 bulan. Berarti hamilnya berapa? Jadi ya 6 bulan. Ya. Berarti hamil itu 6 bulan. Loh kok 6 bulan? Bukannya 9 bulan 10 hari? Ya. Dikatakan aqallu muddatil hamli, kehamilan yang tercepat. Kehamilan yang tercepat itu 6 bulan. 30 dikurangi 24. 6. Ya, bukan kehamilan rata-rata, bukan. Kehamilan rata-rata umumnya 9 bulan. Ya. Ada mungkin lebih. Yang tercepat 6 bulan. Ya. Maka dikatakan tidak mungkin 5 bulan. Tidak mungkin 5,5 bulan. Yang mungkin minimal 6 bulan. Mungkin. Ya. Tapi kan lahir ya. Artinya menjadi bayi dan dewasa. Ya. Nah, ini istimbat dari Ibn Abbas. Ini dibawakan oleh Al-Mufassir, Al-Mu'arrif, Al-Sijarah, Al-Tafsir, juga Ahlul Hadis. Ya. Murid dan menantu dari Al-Mizzi. Al-Mizzi ini sahabatnya Ibn Taymiyah. Ya. Siapa dia? Ibn Katsir. Ya. Ibnu Katsir. Banyak di antara ulama yang merupakan mantunya ulama. Ya. Ibnu Katsir dengan Al-Mizzi. Ya. Sa'id bin Musayyab dengan siapa mertuanya? Sa'id bin Musayyab. Orang tabi'in. Tak. Ya, mertuanya siapa? Sahabat Abu Hurairah. Ya. Gurunya sekaligus mertuan. Ya. Antum ustaz cari mertua ustaz bagus. Ya. Kemudian beliau membawakan 3 kesimpulan, 3 nukta dari ayat di atas. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-khaliq al-raziq wa huwa wahdahu alladhi yastahiqqu al-ibadah wal walidani sabab wujudik wa yastahiqqani al-ihsan. Allah subhanahu wa ta'ala al-khaliq al-raziq, pencipta pemberi rezeki. Maka Allah lah satu-satunya yang berhak disembah. Al-Khaliq Ar-Raziq, sang pemberi rezeki, sang pencipta. Maka tepat kalau hanya Allah satu-satunya yang disembah. Maka siapa yang menyembah selain Allah, dia melakukan kezaliman yang luar biasa, sangat besar. Gitu ya. Kemudian wal walidani sabab wujudik. Sementara yang menyebabkan engkau ada siapa? Pencipta betul Allah. Tapi ada penyebab, al-musabbib. Kita jadi lahir. Siapa? Bapak ibu. Kedua orang tua kita. Tidak bisa kita pungkiri. Ya, kita harus perhatikan ini. Tanpa ayah dan ibu tidak mungkin ada kita. Tidak mungkin ada kita. Ya. Maka ketika kita menjadi orang taat, masuk surga mendapat ridha Allah, maka kedua orang tua kita mendapatkan sahmu, mendapatkan saham, mendapatkan bagian. Kita beri atau tidak? Ya, adalah ada kalanya kita beri. Sebagaimana perempuan yang datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam, ya Rasul, bapakku bernazar pergi haji, tapi belum pergi haji, beliau sudah wafat. Bolehkah aku menghajikan bapakku? Aku berhaji, pahalanya buat bapakku. Nabi menjawab, ketika bapakmu hutang sama manusia, engkau yang wajib membayar. Bapakmu sekarang ini hutang kepada Allah, karena dia berjanji kepada Allah untuk pergi haji. Hutang, maka yang membayarkan, engkau lebih wajib lagi. Hutang kepada manusia, kamu wajib bayar, ini hutang kepada Allah, maka kamu lebih wajib lagi membayar. Ya, berarti ini diniatkan aku haji untuk bapakku. Ya. Labbaik Allahumma hajjan li abi. Ya. Bagaimana kalau tidak diniatkan? Dia haji sendiri, dia puasa buat sendiri, dia sholat, dia zakat, dia haji, dia sedekah dan seterusnya, apakah orang tua dapat? Jawabnya dapat. Dapat. Ya. Maka tidak perlu setiap kali kita sedekah, ini pahalanya buat bapak saya. Setiap kali kita berbuat baik, ini kebaikan buat bapak saya. Tidak perlu. Tanpa mengucapkan seperti itu, kedua orang tua kita dapat. Maka kalau ada pertanyaan, saya menyesal. Dulu ketika bapak ibu saya masih hidup, saya belum membalas, saya belum berbuat baik, saya belum menyenangkan orang tua. Sekarang sudah mati. Gimana caranya? Kita ada pertanyaan. Bagaimana cara berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua yang sudah meninggal? Jawabnya, kun waladan salihan. Jadilah anak yang saleh. Jadilah muslim yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Salat, jamaah di masjid, puasa, zakat, haji, menjauhi zina, khamr, judi dan seterusnya, itu kebaikan orang tua dapat. Ya. Nah, kedua orang tua kita yang menjadi penyebab adanya kita, maka qayyid tahiqani al-lisan sangat berhak untuk kita berbuat baik, sangat berhak. Bahkan yang paling berhak. Yang paling berhak kita perbaiki, yang paling berhak kita santuni, yang paling berhak terhadap harta kita. Kedua orang tua kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-mun'im al-mutafaddil ala ibadihi bin ni'amil kathirah wal khairatil wafirah. Allah subhanahu wa ta'ala al-mun'im, zat yang memberikan nikmat. Seluruh nikmat yang ada pada diri kita semuanya adalah dari Allah. tidak ada yang berasal dari selain Allah. Seluruhnya dari Allah. Anak kita, istri kita, pangkat kita, jabatan kita, uang kita, semuanya dari Allah. Al-Mutafaddil ala ibadih, memberikan keutamaan-keutamaan kepada hambanya. Di antara kita ada yang ahli komputer. Dapat dari siapa? Allah yang memberikan. Allah yang mentakdirkan dia ahli komputer. Di antara kita ada yang ahli bahasa, ada yang ahli ini, itu. Semuanya adalah Allah yang memberikan. Ya, tanpa izin Allah, maka kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dengan nikmat yang sangat banyak, dengan kebaikan yang sangat banyak, maka fayastahiqqus syukr. Maka yang paling berhak untuk kita syukuri adalah Allah. Ya. Kita bersyukur kepada Allah. Kita berterima kasih kepada guru kita, kita berterima kasih kepada orang yang telah mengarahkan kita, memberikan petunjuk kepada kita sehingga kita bisa ahli ini, bisa tahu ini dan itu. Ya. Ah, tapi lebih bersyukur lagi kepada Allah. Wakadzalika al-abawan, begitu juga kedua orang tua, ya, huma alladzani yajliyani laka ma tahtajuhu min makalin wa mashrabin wa malbasin fa yastahiqqani as-suqa. Ya, kedua orang tua mula yang menyediakan apa yang engkau butuhkan. Ketika bayi butuh makan, butuh minum, butuh pakaian, ASI dan seterusnya, yang menyediakan, yang memberikan kedua orang tua kita. Ya, yang pertama kali berjasa terhadap diri kita dari kalangan manusia adalah kedua orang tua kita, ibu kita. Ya, setelah itu baru bertemu dengan teman, baru bertemu dengan guru, baru bertemu dengan sahabat dan seterusnya. Yang pertama kali bertemu kedua orang tua. Ya, dia mendapatkan manfaat pertama kali itu dari siapa? Dari kedua orang tua. Maka kedua orang tua kita lah yang paling berhak untuk kita syukuri. Ya, setelah Allah tentu. Yang terakhir, yang ketiga, Allah Subhanahu wa Rabbun Nas alladhi rabbihim ala manhajihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia adalah Rabbun Nas, Tuhannya manusia, yang mentarbiyah manusia, mendidik manusia, berada dalam manhajnya. Kita bisa tahu manhaj yang hak ini tentu atas izin Allah. Allah yang mengajarkan, Allah yang memberikan hidayah kepada kita. Ya, wa yastahiqqu at-ta'zim wal hubb, maka at-ta'zim membesarkan, wal hubb kecintaan, Allah yang berhak mendapatkan dari kita. Ya, maka kita cinta kepada Allah, kita membesarkan Allah. Wa kadzalika al-abawan, begitu juga kedua orang tua. Begitu juga kedua orang tua. Rabbayaka saghiran, yang mentarbiah engkau, yang mendidik engkau, yang mengajari engkau ketika engkau masih kecil. Wa yastahiqqani at-tawadu'u wat-tawqiru wat-ta'addubu wat-talattufu bil qawli wal fi'l. Maka sekali lagi kedua orang tua kita berhak. Artinya kita wajib terhadap kedua orang tua kita apa? Tawadu. Ya, adab, merendahkan diri, lemah lembut dalam ucapan, dalam perbuatan dan seterusnya. Sekali lagi, apabila ada sesuatu di hati kita terhadap kedua orang tua karena kelalaian, kesalahan, kekurangan, kebodohan dari kedua orang tua kita, maka tidak boleh kebodohan, kejahilan kedua orang tua kita balas dengan kejahilan pula. Ya, kita harus bersabar menghadapi orang tua yang kasar terhadap kita, yang cerewet, yang segala macam, karena tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kesusahan mereka menghadapi kita waktu kita masih kecil. Ya, ya, selesai beberapa ayat. Kita belum sampai kepada hadis. Insyaallah Ta'ala nanti kita baca di pekan depan hadisnya. Sallallahu alaihi wa sallam. sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.